بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب، kemarin kita terakhir membahas tentang jenis-jenis kegiatan. Saya ingin ulang kembali sedikit. Kegiatan itu secara definisi adalah talab khairi al-amrayn min ifdha' al-bayt min ifdha' al-bayt atau ifdha' al-'aqd atau fasrihi. Hak pilih untuk menjadikan akad atau menggagalkan, untuk menjadikan suatu akad atau menggagalkan, itu namanya ikhtiar. Dan terkait dengan jual beli ada beberapa macam ikhtiar, salah satunya adalah ikhtiar majelis. Definisinya adalah hak pilih yang dimiliki baik oleh penjual maupun pembeli saat mereka berdua masih di majelis transaksi, di tempat transaksi. Yang kedua adalah khiyar kelaid atau ketika barang yang dijual itu memiliki cacat yang mengurangi harganya, mengurangi nilainya. Ketika ini si pembeli diberi pilihan antara tetap membeli barang tersebut dengan meminta selisih harga atau mengembalikan barang dan mengambil uang yang telah dibayarkan. Dia boleh pilih antara mengembalikan barang dengan uangnya diambil lagi atau barangnya tetap dimiliki tapi dia minta diganti berupa selisih harga antara barang yang cacat dengan barang yang tidak cacat. Kalau ada selisih, berapa selisihnya, itu berhak untuk diambil kembali oleh si pembeli. Contohnya misalnya orang membeli barang yang awalnya kelihatan tidak cacat, kemudian ternyata ada cacat di situ. Datang kembali ke tokonya, ini barangnya cacat, saya minta diganti. Boleh dia minta diganti dengan barang yang sama. Kalau kebetulan tinggal satu barangnya, nah ini berlaku antara dikembalikan uangnya atau dikurangi harganya untuk mengganti cacat barang tersebut. Tentunya ini berlaku ketika barang itu masih seperti sedia kala ya, dikembalikan bukan dalam keadaan sudah berkurang juga nilainya karena pemakaian misalnya. Nah, jadi dikembalikan itu ketika dia masih belum mengalami proses pemakaian yang menjatuhkan harganya. Ada juga hak pilih karena barang yang dibeli tidak seperti spesifikasi yang diminta. Ya, contohnya seseorang menjual mobil bekas. Di antara spesifikasinya itu adalah baru dipakai sejauh 10.000 km. Ya. Kemudian yang waktu untuk barang yang ditawarkan spesifikasinya seperti itu, mobil bekas warnanya begini, tipenya begini, modelnya ini ya, buatan tahun sekian, kondisinya begini. Salah satunya adalah baru dipakai selama sejauh 10.000 km. Nah, kemudian setelah di datangi yang menjual barang ini, ternyata dilihat odometernya sudah jalan 50.000 atau setelah barang itu dikirim, ya, dikirim ternyata sampai di rumah lu kok sudah 50 ribu. Berarti ada perbedaan antara barang yang diiklankan dan diakadkan dengan barang yang diterima. Nah ini termasuk akhyar. Bisa juga perbedaan ini bukan pada spesifikasi, tapi kepada memang barangnya beda sama sekali. Misalnya mengiklankan rumah di satu alamat luas sekian dan sekian dan sekian, disebutkan rumah, dan dia ditunjukkan gambarnya itu. Dia sudah melihat ini rumah ini dijual. Ternyata sampai di lokasi yang dijual rumah sebelahnya, ya, atau ketika sudah terjadi akad berdasarkan gambar tersebut, setelah serah terima, ternyata bukan rumah itu, tapi rumah yang lain. Nah ini juga berlaku hak untuk meng-cancel atau menjadikan akad tersebut. Ada juga yang berlaku ketika antara penjual dengan pembeli terjadi ketidaksepahaman. Misalnya penjual mengklaim dia menjual dengan harga 1 juta, pembeli mengklaim enggak, 900 ribu harganya. Dan masing-masing tidak memiliki saksi ataupun bukti. Maka perselisihan ini apabila ditangani oleh mahkamah, oleh hakim, hakim akan minta supaya masing-masing mendatangkan bukti. Kalau ada bukti atau ada saksi, maka dialah yang dimenangkan. Tapi kalau tidak ada, maka dan kedua-duanya sama-sama mempertahankan pendapatnya, enggak, pokoknya saya enggak jual dengan harga 1 juta, saya jualnya 1 juta. Atau membeli, saya juga enggak mau kalau 1 juta, saya pokoknya beli dengan harga 900. Masing-masing akan disuruh bersumpah, ya, bahwa dia memang tidak menjual kecuali dengan harga 1 juta, dan si pembeli tidak membeli kecuali dengan harga 900 ribu. Setelah itu jual belinya mau tidak mau dibatalkan, uangnya kembali, barangnya juga dikembalikan. Ada juga namanya khiyarus syarat. Khiyarus syarat ini seperti mensyaratkan, saya mau beli barang ini tapi saya mau coba dulu selama 1 hari. Kalau ternyata enak, cocok, saya akan jadi beli. Kalau enggak, saya akan membalikan. Contohnya seperti itu. Entah barangnya kendaraan atau perkakas atau apa, atau rumah barangnya, saya mau coba dulu tinggal di sini bagaimana rasanya. Tergantung syaratnya berapa lama. Seminggu, tapi harus ada kejelasan di sini. Saya mau coba dulu selama 1 jam, 2 jam, hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Nah, selama syarat ini belum berakhir, maka khiyar itu berlaku. Di tengah-tengah dia tidak jadi, itu sudah dipersyaratkan di awal, itu menjadi haknya. Tapi begitu syaratnya habis, khiyarnya menjadi tidak berlaku lagi, dan jual belinya menjadi lazim, tidak bisa dibatalkan sepihak. Atau persyaratan ini bisa berlaku untuk membatalkan salah satu khiyar. Misalnya orang masuk ke toko, tertulis di situ barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Ya, ini syarat. Jadi khiyar itu diangkat atau dibatalkan dengan adanya syarat ini. Ketika dia sudah membeli, otomatis nggak boleh tukar, nggak boleh kembalikan, hanya karena misalnya saya nggak cocok dengan warnanya, oh kekecilan, oh apa sudah punya ternyata di rumah. Nah ini sudah nggak berlaku. Khiyar yang berikutnya adalah tadlis. Khiyar karena barang yang dijual dipoles atau direkayasa sehingga seakan-akan harganya lebih mahal daripada hakikatnya. Ya, Contohnya seperti orang yang jual mobil Avanza, Toyota Avanza, Airport, Toyota Susenia, tapi dikasih logo Toyota, diganti emblemnya dengan Avanza. Setelah diteliti, oh ternyata ini Toyota Susenia ini. Nah ini namanya deadlist, menutupi atau merekayasa, memanipulasi sehingga barang itu memiliki harga yang sepintas lebih tinggi daripada realitanya. Nah ini juga memberikan hak untuk meng-cancel jual beli itu bila si pembeli merasa tidak terima atau tidak rela dengan barang yang dibelinya. Yang ke 7 adalah khiyarul ghadab. Khiyarul ghadab ini adalah khiyar karena adanya kerugian yang di luar batas kewajaran yang dialami oleh pembeli. Ya, beli suatu barang ternyata harga pasaran itu harusnya 10.000, dia beli dengan harga 15.000 misalnya. Dan menurut para pedagang ini terlalu mahal 15.000 ini, enggak wajar. Di sini dia memiliki hak untuk meng-cancel bila dia mau untuk meng-cancel. Demikian juga termasuk khiyarul ghadab adalah orang yang tidak pandai menawar ketika dia membeli barang kemudian dikasih harga begitu, tidak ditawar dan ternyata harganya kemahalan. Demikian juga ini berlaku ketika seseorang mencegat kafilah, kalau dulu itu kafilah dari luar kota, sebelum mereka masuk ke pasar ketika dulu kemudian diborong barangnya oleh para takulah. Nah ini kalau si pembawa barang atau si importer ya, mungkin istilahnya ya, importer ini kemudian merasa oh ternyata harganya pula ini terlalu murah ya, di pasar sana harganya lebih mahal. Nah, dia berhak untuk mengembalikan atau minta di cancel akarnya. Berikutnya adalah terkait syarat-syarat dalam jual beli. Ini pembahasan baru. Ada syarat-syarat jual beli. Ini sudah kita bahas ya. Syarat-syarat jual beli ini syarat-syarat yang berkaitan langsung dengan sah tidaknya akad jual beli. Tapi yang sekarang adalah syarat-syarat dalam jual beli. Jadi jual belinya sudah memenuhi syarat akadnya. Ada syarat-syarat yang ditambahkan di situ. Ya. Nah, syarat-syarat dalam jual beli ini terbagi menjadi 3 syarat. Ada syarat yang dianggap sah, ya, berlaku dan mengikat. Ada syarat yang dianggap rusak alias tidak mengikat. Mau diturutin boleh, tidak diturutin tidak mengapa. Tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dipersyaratkan untuk menunaikannya. Ini syarat yang rusak. Ada syarat yang merusak. Bedanya apa dengan syarat yang rusak? Syarat yang merusak atau mufsidah itu adalah syarat yang menjadikan jual belinya, transaksinya batal. Kalau syarat yang sah, ya tetap sah dan menjadi kewajiban pihak-pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi. Jadi kalau syarat yang rusak atau fas, tidak, ini tidak mengikat. Tidak perlu syarat jual beli. Syaratnya itu yang batal dengan sendirinya. Tapi jual belinya tidak batal. Yang ketiga syarat yang membatalkan atau merusak atau mufsidah. Nah syarat yang sah ini macam-macam juga tentunya. Di antaranya syarat-syarat yang memang menjadi konsekuensi akad. Kalau misalnya akadnya jual beli, konsekuensi jual beli itu apa sih? Barang berpindah kepemilikan dan uangnya juga berpindah kepemilikan. Misalnya ada orang beli mobil, si pembeli bilang dengan syarat mobilnya nanti saya miliki setelah saya beli dan uangnya menjadi milikmu setelah kamu jual. Ya jelas tuh, namanya jual beli gitu. Dengan syarat mobilnya boleh saya pakai untuk nganter anak sekolah? Ini termasuk syarat yang menjadi konsekuensi. Ketika barang sudah dibeli, maka barang dan manfaat barang itu menjadi milik pembeli. Mau dijual lagi barangnya, itu hak dia. Jadi kalau diperkarakan, ini syaratnya tidak ada masalah sama sekali, karena memang dia bagian dari konsekuensi akad itu sendiri. Otomatis dia sah, walaupun tidak dipersyaratkan, itu sudah otomatis seperti itu memang. Yang kedua, syarat yang merupakan atau syarat yang memberikan kemaslahatan bagi akad itu sendiri, baik bagi pembelinya maupun bagi penjualnya, bagi dua-duanya. Contohnya adalah orang mau beli mobil, si penjual ini menjualnya dengan tempo misalnya. Tempo ini kan manfaat toh bagi si pembeli. Saya mau beli tadi tempo ya, 1 bulan. Oh ya, silakan. Ini untuk kemaslahatan akad. Tapi yang menjual bilang, tapi saya minta ada jaminan dong. Jaminannya apa? Oh, jaminannya sertifikat rumah, atau emas atau apa. Minta jaminan ini termasuk kemaslahatan buat akad itu, untuk menguatkan atau untuk memberikan kemudahan bagi salah satu transaktor untuk menunaikan kewajibannya seperti adanya tempo tadi. Atau syaratnya saya minta orang yang siap menjadi kafil, menjadi penanggung jawab, kalau kamu nggak bisa bayar saya bisa nagih ke dia, ada nggak? Nah, ini juga termasuk syarat-syarat untuk kemaslahatan akad. Nah, ini hukumnya sah dan mengikat. Kalau memang disepakati syarat itu, maka orang yang dipersyaratkan harus memenuhi, harus membawakan kafil. Ini kafilnya atau ini jaminannya. Ada syarat lagi yang namanya mempersyaratkan adanya manfaat tertentu dalam akad jual beli. Misal pembeli membeli mebel, syaratnya mebelnya harus diantarkan ke rumah ya, harus diantarkan dan dipasang di rumah. Ini syarat yang sifatnya manfaat. Atau seseorang tadi misalnya membeli suatu rumah, tapi kemudian si pemilik rumah berkata, saya biasanya mau pakai dulu 1 bulan tanpa bayar apa-apa, setelah itu silakan kau ambil. Atau orang menjual mobil, nanti gak salah pernah menjual ontanya kepada, atau Jabir pernah menjual ontanya kepada Rasulullah SAW di tengah jalan, ya, karena ontanya ini lambat jalannya, gak mau cepat, dia kesal, dicampur-campur juga gak mau cepat, nanti bilang, ini dia Jabir, jual sajalah kepada aku ya Jabir, saya kasih kamu berapa gitu lah, saya lupa. Nah, ini jual buat Rasulullah, tapi syaratnya Rasulullah, saya mau naikin dulu sampai Madinah. Wastarah hublana ila hublana ila Madinah. Jadi mempersyaratkan agar unta ini masih dikendarai sampai ke Madinah. Ini kan sesuatu untuk kemaslahatan sepihak saja. Kemaslahatannya jadi, padahal harusnya ketika sudah diserahkan ya sudah, barang beserta manfaatnya itu berpindah kepemilikannya. Ini termasuk syarat yang diperbolehkan. Dan kalau disetujui, maka harus dipenuhi. Nah, ada syarat yang merusak atau syarat yang rusak dianggap batal, tidak berlaku, tapi akadnya tetap sah. Nah, sebelum pindah ke situ, kalau syarat-syarat yang sah tadi tidak dipenuhi, apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya, dia boleh membatalkan transaksi. Misalnya, kan tadi saya sudah minta, saya beli syaratnya ada antarkan dan ada pasang di rumah. Ternyata dia nggak mau antarkan, disuruh ambil sendiri, boleh dia secara belinya. Atau sudah beli kendaraan dengan syarat dipakai dulu sampai ke rumah. Di tengah jalan diminta pasang, maka boleh di cancel. Nah, ada pun syarat-syarat yang sifatnya batal namun tidak membatalkan. Contohnya adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akan itu sendiri. Ya, misalnya dari saya jual ini ya kendaraan ini kepada kamu, tapi kamu nggak boleh jual ke orang lain. Ini jual belinya sah, tapi si pembeli tidak wajib melakukan hal itu, tidak wajib memenuhi syarat tersebut, karena ini tidak sesuai dengan konsekuensi akad. Yang namanya akad jual beli, saya sudah miliki barangnya, mau saya rusak, mau saya kasihkan orang lain, mau saya jual lagi, mau saya buang, itu hak saya. Tidak boleh dihalang-halangi seseorang dari mengapa-ngapakan barangnya memang sudah jadi miliknya, dia sah. Selagi itu tidak terlarang tentunya ya. Dia mau jual lagi, boleh-boleh saja untuk barangnya dia. Atau mempersyaratkan boleh kamu beli barang ini, tapi jangan mobil ini ya. Tapi jangan dipakai untuk nganter ke anak-anak. Nah, ini juga syarat yang menyelisihi konsekuensi dari akad jual beli itu. Jadi hukumnya batal dengan sendirinya, tadi jual belinya tidak batal. Adapun syarat yang membatalkan, ini ada beberapa jenis. Ada yang dalam mazhab Hambali itu dianggap membatalkan, tapi dalam mazhab lainnya tidak. Contohnya mempersyaratkan dua hal sekaligus, ya, mempersyaratkan dua hal sekaligus yang kedua-duanya ini tidak berkaitan dengan konsekuensi akad dan tidak menjadi kemaslahatan akad, tapi sifatnya manfaat sepihak saja. Contoh, saya mau beli barang ini, mebel ini, dengan syarat pertama engkau mengantarkan ke rumah saya. Syarat yang kedua, sekalian kamar tempat mebel ini dicek. Saya beli ranjang, tempat tidur, spring bed. Dan diantar barangnya, saya minta kamarnya dicek sekalian. Nah, ini dua syarat. Dua-duanya bukan termasuk konsekuensi akad, bukan termasuk kemaslahatan akad itu sendiri. Bukan jaminan, bukan kafarah, bukan apa. Ini semata-mata untuk kemaslahatan si pembeli. Kalau cuma satu enggak apa-apa, tapi dua ini menjadikan ada horor di sini. Loh, sebenarnya harga barang ini berapa? Saya harus ngecek segala macam, ini ada ongkosnya. Tapi kalau cuma nganter barang itu masih yesir, lolos tapi yesir. Tapi ketika sudah itu ditambah lagi harus ngecek kamar, tambah besar lolosnya, makanya dilarang. Tapi sekali lagi ini ada kilat ya, ada kilat. Di antara syarat yang merusak dan membatalkan akad adalah apabila dia mempersyaratkan hakat lain dalam akad jual beli itu. Nah, karena Nabi SAW wala la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'in. Tidak halal salaf, salaf itu maksudnya qarb, ngutangi, wa bay' dengan jual beli. Misal, saya kasih kamu pinjaman dana dengan syarat kamu jual mobilmu. Ini diikat akad pinjam utang piutang ini, pinjaman dana ini diikat dengan akad jual beli atau dengan akad sewa menyewa ijab. Saya kasih kamu uang, saya hutangin kamu 1 juta, tapi sewakan rumahmu itu untuk saya dengan harga sekian. Nah, harganya sewa rumah ini jadi nggak jelas. Karena apa? Dia diikat dengan akad lain. Nah, ini termasuk syarat yang merusak akad, karena berkonsekuensi menjadi mujhul. Harganya sebenarnya berapa? Ya, rumah ini harganya berapa? Harganya jadi nggak jelas karena ini diikat dengan adanya akad lain. Demikian juga syarat yang merusak itu adalah ketika akadnya digantungkan, tidak saat ini juga. Rumah ini saya jual dengan syarat kita transaksinya besok. Nah, ini nggak ada jual beli di sini. Rumah ini saya jual 100 juta dengan syarat kita baru bertransaksi bulan depan. Maka ini sebenarnya tidak terjadi jual beli. Pada hari ini dua belah pihak bersepakat antara pihak pertama pembeli namanya pulang, pihak kedua adalah penjual namanya pulang. Nah, pihak pertama akan membeli. Oh, akan ini berarti belum terjadi. Sebuah rumah milik pihak kedua seharga sekian dan akad ini akan dilangsungkan pada tanggal sekian. Ini termasuk sesuatu yang menjadikan akad itu rusak alias tidak ada batal. Nah, terkait dengan syarat dalam jual beli ini sering sekali kita temukan. Biasanya kalau antum membeli satu produk itu ya, ada syarat dan ketentuan. Atau antum ingin, dan ini tidak harus dalam jual beli, tapi di akad-akad yang lain ada syarat dan ketentuan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan panjang sekali itu. Apalagi kalau kita mau buka akun misalnya ya, mau buka akun sosmed itu panjang itu. Harus agree, kalau enggak tidak bisa. Harus setuju. Ini betul-betul penerapan syarat-syarat dalam jual beli. Nah, memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang status syarat dalam jual beli ini. Tentunya setelah mereka sepakat bahwa dua syarat yang digabungkan ini, kalau itu kedua-duanya berkaitan dengan konsekuensi akad, maka tidak masalah. Mau dua, mau tiga, mau 10, selagi itu berkaitan dengan konsekuensi akad, maka tidak ada masalah. Kemudian saya beli rumah ini dengan cara saya boleh memilikinya, sertifikatnya atas nama saya pegang kuncinya, ya. Kemudian apa? Saya boleh memakainya, saya boleh menjualnya. Ini semua termasuk konsekuensi. Menkom bahwa enak. Atau saya beli rumah ini dengan syarat nanti apa? Maslahat akad. Atau penjual, saya jual rumah ini dengan syarat kalau Anda baru bayarnya 1 tahun baru lunas, saya minta jaminan, saya minta kafil, saya minta ada catatan hitam di atas putih dibuatin nota. Ini juga tidak masalah karena syarat-syarat ini semuanya untuk kemaslahatan akad. Yang jadi masalah adalah ketika dipersyaratkan manfaat-manfaat terkait barang yang dijual dan itu sifatnya sepihak. Saya beli rumah dengan syarat kamu harus perbaiki dulu atap-atapnya. Kemarin saya beli dengan harga 100 juta, tapi atap-atapnya saya minta beres semua. Lampu-lampunya diganti semua, yang mati-mati diganti, temboknya dicat, ya. Kotor-kotorannya dibersihkan semua. Nah, itu boleh enggak? Jadi kalau pada Hambali dan pada pendapatnya Syafi'i ya, tidak boleh, karena ini akan berujung kepada jahalah. Karena ini semua ada cost-nya ini, bersihkan ini, bersihkan memasak, ngecek lagi, ganti lampu. Ini semua ada biayanya, siapa yang menanggung? Tadi saya tuliskan kertasnya, rahimahullah, dan juga Ibnu Qayyim mengatakan tidak mengapa, selagi yang dipersyaratkan itu tidak haram. Selagi yang dipersyaratkan tidak haram, maka tidak mengapa. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Termasuk ini adalah syarat-syaratnya. Syarat itu kan kesepakatan, bagian dari kesepakatan. Hukum asalnya, apa-apa yang disepakati selagi tidak diharamkan oleh Allah, maka itu harus dipenuhi. Al-mu'minuna ala syurutin, al-muslimuna ala syurutin, illa syarta harrama halalan aw halala haram. Kalau muslim itu terikat dengan apa yang mereka persyaratkan, kecuali kalau syaratnya sudah menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Yang ketiga, hukum asal syarat itu mubah. Hukum asal syarat itu mubah. Nah, mereka menjawab hadis wala syarfani fi bait itu multi tafsir. Ada yang menafsirkan dua syarat yang berkaitan dengan manfaat sebihat, tapi ada juga yang menafsirkan tidak, itu maksudnya adalah bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah, dan ini penafsirannya dirujukkan oleh Ibnu Qayyim. Nah, sehingga yang rajih dalam bab ini adalah syarat-syarat itu selagi tidak bersifat haram, ya, walaupun lebih dari satu syarat dan sifatnya manfaat-manfaat yang sepihak, maka itu boleh. Nah, kalau pihak penjual merasa dirugikan, dia tidak usah disepakati selesai. Wah, saya tidak mau kalau itu tambah harga, kan bisa ditipu. Ketika dia sudah menyepakati, ya berarti dia sudah harus siap dengan konsekuensi kesepakatan itu. Baik, kita masuk isya ya. Nah, silakan. Agar nanti kita sambung cerita salat. Najisnya kotoran ayam, sapi dan kambing ini ada pendapat, kecuali kalau dia mengikuti madzhab Syafi'i ya. Kalau Syafi'i semua kotoran, ada kotoran ikan pun najis. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah selama binatang itu adalah binatang yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ada banyak dalil dalam hal ini, di antaranya bolehnya sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang kan gak bebas dari kotoran tuh, dari kecing, dari apa, kerikilnya itu pasti ada di situ. Kemudian Nabi juga mengendarai hewan, dan hewan itu kalau kecing, kemudian atau ekornya itu ditetapkan ke lubang kencingnya atau ke tempat keluarnya kotoran, maka ada bagian dari kencing atau dari kotoran itu yang mengenai perutnya, samping-sampingnya. Dan biasanya orang yang naik turun hewan itu gak bebas juga dari bersinggungan dengan kotoran maupun bekas kencing binatang itu. Tapi gak ada keterangan Tuhan Nabi habis mengendarai hewan beliau kemudian membersihkan badannya. Tidak ada itu. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dia naik atan itu keledai betina. masuk ke masjid, kemudian diparkir dalam masjid. Seandainya itu najis, dan berarti kan tidak mungkin steril dari bekas kencing dan kotoran. Apa yang mau nyepokin dua teh? Seandainya itu mengandung najis, sebenarnya tidak boleh dong memasukkan sesuatu yang mengandung najis ke dalam masjid. Jadi yang wajib di sini, barang-barang ini tidak najis. Sekarang pertanyaannya, dia mengandung manfaat apa? Untuk jual beli barang-barang najis, ada manfaat yang diharapkan dari binatang ini ataukah tidak? Mungkin di antara manfaatnya untuk pupuk, pupuk kandang. Ya, insya Allah selagi itu memiliki manfaat yang mubah, hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Wallahualam. Ini pertanyaan, bolehkah hutang emas atau perak dibayarkan dengan uang senilai emas yang dihutangkan pada saat itu? Pada saat itu pada saat berhutang atau pada saat pelunasan? Saya yang tanya. Ya, hukum asalnya emas ya dibayarnya emas, perak dibayarnya perak. Kalau itu dibayar dengan yang berbeda, ini berarti jual beli, bukan utang piutang. Nah, sesuatu yang masih memiliki barang yang sejenis, yang semisal, harusnya dikembalikan yang semisal. Tapi kalau dia tidak memiliki barang yang semisal, baru dikembalikan nilainya. Ada memang hutang uang kemudian dibayar dalam mata uang lain. Ada sebagian ulama membolehkan, tapi dengan syarat pertama tidak ada kesepakatan dulu di awal bahwa ini nanti kalau misalnya hutangnya berupa real Saudi 1000 real, pas mau lunasi dia nggak punya real, punyanya rupiah. Ayo udahlah saya bayar pakai rupiah aja dengan kurs hari ini. Nah ini ada muskilah di sini. Dari sisi apa muskilahnya? Ah? Siapa yang mau jawab pengarang itu? Muskilah. Apa? Bukannya kursusnya. Jadi seandainya itu disepakati, utangnya kapan? Misalnya sebulan yang lalu. Lunasinya ya bulan ini ya. Barang yang diambil itu real, alat tukarnya rupiah, real ditukar rupiah tapi nggak tunai. Nah, jadi ada unsur riba nasiah. Kalau berlebih ya memang harus berlebih, jenisnya beda. Masa utang perak sekilo dibayar emas sekilo, atau emas sekilo dibayar perak sekilo, nggak ada. Mesti kan ada perbedaan, ada selisih, pasti ada selisih. Namanya jenisnya berbeda. Cuma masalahnya ini kan jatuhnya jadi jual beli ya. Karena yang dikembalikan bukan misalnya, bukan yang semisal, tapi nilai. Nah, padahal jual beli emas atau perak itu harus tunai. Itu masalahnya di situ. Kalau dikembalikan dengan uang. Nah, sekarang kalau uang tadi, ya, uang itu kan kalau ditarik asal usulnya dia adalah penggantinya emas atau perak. Dulu orang bertransaksi menggunakan emas atau perak, sekarang itu digantikan dengan mata uang kertas gitu. Nah, ada masalah memang di situ. Ya, kecuali kalau memang tidak ada kesepakatan di awal dan apa ya, saya lupa satu taraf lagi dengan kurs hari itu, maka insya Allah tidak melanggar. Tapi jangan dari awal sudah disepakati untuk begitu ya. Kalau di awal sudah disepakati, ini jatuhnya jual beli, bukan utang piutang. Nah, jual beli nggak boleh ada take info seperti ini karena mata uang ini adalah alat tukar menukar seperti emas dan perak. Bagaimana hukum biaya keagenan boleh menjualkan barang seseorang dengan membayar sejumlah uang? Masalahnya boleh-boleh saja ya. Karena tidak melihat ada sesuatu yang bermasalah di sini. Anda ingin menjualkan barang saya, Anda bayar dulu misalnya. Kenapa kok harus bayar? Ya mungkin karena dia punya standar tertentu. Orang-orang yang menjualkan barangnya itu harus begini. Barang dia tidak ingin dilepas bebas di pasar, tapi hanya ingin dijualkan oleh sales-sales yang resmi untuk mengatur harga jualnya barangkali. Allah wala, tapi yang jelas saya tidak melihat ada sesuatu yang bermasalah di sini. Bagaimana hukumnya jual beli yang di mana barang tersebut tidak diketahui harganya? Contohnya rumah makan yang ada di dekat kampus sana, dan apakah itu termasuk jual beli yang horor? Oh, maksudnya ambil dulu baru bayar belakangan. Gak apa-apa, itu dikiaskan ke jasa pakai WC. Masuk ke WC umum di pom bensin atau di mana, masuk kencing bayar 2.000, buang air besar bayar, atau kencing 1.000, buang air besar 2.000. Kadang-kadang orang masuk di situ setengah jam dia tak keluar-keluar, atau cerah-cerit mancing habis kena air setengah olah, yang ini habis air dia tertidur di WC itu. Jadi kan tak jelas, tak masalah di sini, tak masalah. Karena ada urut yang bisa menjadi patokan. Ya urutnya tahu berapa sih normalnya? Maksud tahu 50.000, tak mungkin kan? Tempe goreng itu ada urut di situ yang bisa menjadi standarnya orang masuk WC itu ya normalnya rata-rata orang sekian menit pakai airnya kira-kira segitu. Tidak masalah. Bolehkah persyaratan dalam jual beli yaitu tidak boleh menjual di bawah harga yang disepakati? Ini reseller namanya. Reseller. Harga yang disepakati misalnya tidak boleh di atas diskon 50%. Ini barang-barang siapa? Saya akan tanya. Maksudnya gimana? Barangnya apa misalnya? Herbal. Dari distributor. Jadi tidak boleh ngasih diskon lebih dari 50%. Itu soalnya, maksudnya. Tapi aku beli dulu itu barang. Kontan belinya. Pokoknya dibeli dulu baru kemudian dijual lagi. Saya lagi merenung apakah ini berkali merusak bertentangan dengan hukum asal akad. Kayaknya tidak bertentangan. Jadi tidak bertentangan itu untuk maslahat. Maslahat ini adalah maslahat bukan hanya sepihak. Sebetulnya kalau dibilang ini untuk kemaslahatan produsen semata-mata atau distributor semata, enggak juga. Karena ketika barang itu dijual, boleh dijual dengan harga lebih dari 50%, ya, maka produk dia ini bisa cepat sekali diambil. Misalnya atau anak bisa menjual dengan harga diskon 55%. Kalau cuma 50%, saya hanya bisa jual 1 bulan 100. Dengan lebih banyak, saya bisa jual 200. Sebetulnya ini kan juga menguntungkan si produsen dari sisi ini. Tapi dia ingin menjaga supaya agen-agen yang lain juga bisa berjualan gitu loh. Jadi ini tidak ada masalah. Kalau yang syaratnya tidak boleh menjual lagi, nah ini mustilah. Tapi tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan konsekuensi akar, sehingga hukum asalnya boleh. Maka hukum menjual atau makan masakan yang mengandung buat pala. Apa betul pala itu bisa memalukan? Ngantuk. Bisa mabuk enggak? Masalahnya apa pala itu? Kita dalam kadar banyak aja sudah ingin mabuk enggak? Hah? Enggak? Ngantuk. Kenapa? Apa yang menjawab? Apa kata kan? Biar jelas. Hah? Sedikit saja. Ya, ini harus dicek dulu apa masalahnya buah pala ini. Kalau dia memang bisa membius, menghilangkan akal, ya nggak boleh. Sedikit banyak nggak boleh. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, hukum asalnya hal-hal saja. Akan untuk yang kedua, akarnya hanya terjadi untuk yang pertama. Nah, dan bertempo 2 tahun lagi, ini tidak ada kewajiban B untuk menjual ke A. Tidak bolehnya sepihak saja, artinya syaratnya itu syarat ya lari, syarat atau nggak berlaku malah itu, ya, karena dia ada syarat yaitu tali menggantung saja, karena khawatir itu termasuk yang merusakkan akad atau yang dipersyaratkan itu sendiri yang batal. Walau ada dua kemungkinan. Kemungkinan B-nya jadi, tapi 2 tahun kemudian tidak ada jual beli kecuali antara atas persetujuan kedua belah pihak dengan akad baru, dengan kesepakatan harga dan lain-lain. Jadi satu sisi yang lain, 2 tahun lagi itu barangnya seperti apa kita tidak tahu. Mungkin sudah rusak ya. Jadi ya, anak khawatir lebih cenderung kepada tidak sahnya akad seperti itu. Seperti akad yang sering di apa itu kali ijar, kali muntah di beli sewa, tapi ujung-ujungnya diambil, dipek. Di Saudi juga untuk taksi-taksi itu. Mungkin di sini juga ada ya, taksi dapatnya sewa dulu, nanti sekian tahun dimiliki. Sekian tahun dia cukup membeli dengan harga berapa, tapi jatuhnya sebelum masa ini terlewati dia tiap hari harus bayar. Nah, misalnya tiap hari bayar 200 ribu, nanti kalau sudah 5 tahun bisa dibeli dengan harga 10 juta. Mungkinannya di mana? Setelah 5 tahun tuh barangnya kayak apa? Gitu. Apa ya, masih ada itu barang? Atau barang yang terremuk, nggak ada nilainya lagi, nggak tahu kan, ini jadi masalah. Ada dua akad sekarang, sewa ujung-ujungnya beli, ada dua akad yang diikat jadi satu. Itu termasuk terlarang karena layaknya usaha pembeli dua akad yang dijadikan satu menjadikan harga itu nggak jelas. Harga itu tidak jelas. Allah Allah, berarti yang sekitar ada masalah karena ada tarif pun apa. Paling tidak yang 2 tahun lagi dibeli tidak berlaku gitu. Akarnya hanya sekali itu. Tapi ada sisi lain harga segitu itu apa masalahnya? Biasanya ada kami bayar lagi. Tapi karena motor itu barangnya sudah milik yang tadi yang beli tadi. Ini bagian dari mana ya? Ini motor milik apa sebenarnya? Motornya dijual atau disewakan? Milik A. Motor milik A. Dijual ke B. Pindah dong, jadi milik B dong. Jadi milik B. Tapi tadi syaratnya tadi dia 2 tahun harus dibeli oleh A lagi, ada yang sama. Motor ini ditambah lagi boleh kamu sewa tiap hari atau tiap bulan. Tuh, kalau dibeli kok disewa? Kan karena kita milik IP lah. Sewa sama siapa? Sewa sama si A. Oh, sewa sama A. Sama A. Tapi kalau tidak mau disewakan boleh nggak? Ya ini yang biasanya menjadi satu akad. Nah ini nggak boleh, jelas nggak boleh. Horor, banyak horor itu. Jelas nggak. Iya. Oh. Kenapa kok harus dia yang sewa? Dengan harga segitu loh, harganya dipatok lagi. Tiap harinya sekian. Padahal dia bisa pakai barang itu. Dia bisa ambil manfaatnya lebih banyak. Kan gitu. Sangat sangat kayaknya mengandung horor ya. Di balik akad itu mengandung horor. Jadi kayak enggak setengah hati melepas barangnya. yang dipakai sama dia, wah, tak pakai lagi. Terus akarnya apa? Dibeli lagi dengan harga yang sama. Yeah.